نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita masih dalam pembahasan kalam al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang disebutkan oleh beliau al-Imam As-Sabuni rahimahullahu taala yang berkaitan tentang wajibnya mengikuti sunnah Rasul, mengikuti hadis yang sahih, yang sabit, yang tetap dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dua athar dibawakan oleh beliau al-Imam As-Sabuni rahimahullah dalam kitabnya ini, Aqidatus Salaf Ashab al-Hadith. Dan telah kita baca pada pertemuan yang lalu dengan sebagian syarah. Di antaranya athar yang kedua yang dinukilkan dari al-Imam al-Hakim dengan sanadnya, di sini disebutkan oleh Fadilatul Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullah taala berkaitan tentang sanadnya. Naam, dengan lafaz di dalam sanadnya ada lafaz hadithu an Za'farani. Baik. Ada yang menyatakan ya di dalam sanadnya ini ada rawi yang sakit, yang gugur dalam penyebutannya. Tetapi ya, tidak tepat diluruskan oleh Fadilatul Syekh Rabi' hafizahullah bahwasanya yang tepat dikatakan fiha ibham. Ada ibham, mubham. Ya. Taib. Namun kata beliau, lakin li hadzal athar turuqun fi ma'nahu tadullu ala thubutihi. Akan tetapi athar ini memiliki jalan-jalan periwayatan yang lainnya yang mendukung maknanya, dan ini menunjukkan bahwasanya tetap athar tersebut tetap sabit ya dari beliau al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan tujuan maksud dari al-Imam As-Sabuni rahimahullah menyebutkan athar-athar penukilan dari beliau al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dikatakan oleh beliau Fadilatul Syekh Rabi' hafizahullah, untuk ya memberikan nam pengetahuan ya dan menenangkan para pemuda dan para penuntut ilmu ya, agar mereka benar-benar mengetahui dan meyakini bahwasannya inilah yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, inilah manhaj akidah yang benar yang berjalan di atasnya para ulama ya, para ulama berjalan di atas akidah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah tersebut. Naam, dan termasuk di dalamnya beliau al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan juga untuk menunjukkan kepada para pembaca ya dan para penuntut ilmu bahwasanya beliau al-Imam As-Sabuni rahimahullah termasuk dari orang-orang yang memuliakan, menghormati al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan mengakui al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah memiliki kedudukan yang mulia di sisi kaum muslimin. Ya. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita bawakan fawaid yang disampaikan dalam kitab Manhaj Al-Imam Asy-Syafi'i fi Itsbat Al-Aqidah, bukti-bukti, poin-poin penting yang menunjukkan bahwasanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkeyakinan bermanhaj aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau berjalan di atas manhaj yang hak tersebut, akidah manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Ya, dan tidak perlu lagi diulang ya penyebutannya, karena telah disebutkan poin-poinnya, bukti-buktinya pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Tersisa pembahasan yang penting juga disampaikan oleh beliau, Fadilatul Syekh Rabi' Hafizahullahu Ta'ala, ya, berkaitan tentang suatu permasalahan yang penting. Ketika kita telah mengetahui bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah, para ulama ahlus sunnah wal jamaah, mereka seluruhnya memerintahkan dan mereka juga mengamalkannya, yaitu ya menerima dengan sepenuh penerimaan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan banyak ucapan-ucapan mereka yang menyatakan wajibnya ya untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada hadis yang sahih yang sabit tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wajib untuk diikuti. Lantas muncul pertanyaan, mengapa kita dapati kenyataannya ya sebagian kalam atau akwal para ulama tersebut, pendapat-pendapat para ulama tersebut menyelisihi ya sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Ya, maka beliau Fadilatul Syekh Rabi' Hafizahullahu Ta'ala menyebutkan, kalau di tempat saya halaman 115 paragraf ke-2. Di tempat antum halaman berapa? Di tengah-tengah syarah. Ya, di tengah-tengah syarah. Setelah ayat waman adallu mimman ittaba'a huwa thayyib waman adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah. Ya, setelah itu. Thayyib. Kita akan baca paragraf setelah itu. Qala fadilatu Syekh Rabi' hafizahullahu taala taban lil a'immah khilafat li ba'dhi al ahadith as sahiha. Lakin laisa dhalika minhum ta'ammudan. Ya. Tentu ya sebagian para ulama ya memiliki pendapat-pendapat yang berseberangan, ya, berbeda dengan sebagian hadis-hadis yang sahih. Lakin laisa dzalika minhum ta'ammudan. Ini di garis atas penting sekali, ya. Dikasih catatan penting di sini, ya. Akan tetapi ingat, hal tersebut tidak terjadi secara disengaja. Ya. Tidak muncul ya dari mereka para ulama tersebut, para ulama al-hadis, para ulama ahlus sunnah wal jamaah, ketika kita dapati sebagian pendapatnya berseberangan dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, maka harus kita yakini laisa dzalika minhum ta'ammudan. Ya, hal tersebut tidak dilakukan dengan sengaja. Ya. Wa man dhanna anna 'aliman min a'immatil Islam al-mu'tabarin 'inda al-ummati wa lahum qadamu sidqi fil Islam aw i'taqada fihim annahum yata'ammaduna mukhalafata sunnatir rasuli 'alaihi as-salatu was-salam faqad fa hadha qad asaa'a ila al-Islam wa ila al-muslimin. Barang siapa yang menyangka, ya, ada seorang alim dari kalangan para ulama Islam, para ulama ahlus sunnah wal jamaah, yang diakui keilmuannya ya di sisi para ulama yang lainnya dan memiliki andil yang besar di dalam Islam, barang siapa yang meyakini ya mereka dengan sengaja menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah berbuat kejelekan terhadap Islam dan terhadap kaum muslimin. Iya. Ini kelancangan. Iya. Kejelekan yang sangat nyata. Ketika ada orang yang menyangka, meyakini, ya, ada di kalangan para ulama Islam, ulama ahlus sunnah yang secara sengaja menyelisihi, ya, sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. la yajuzu an yudhanna bihim hadha. Tidak boleh. Ya, seseorang berprasangka seperti itu. Tidak boleh. Ya, karena para ulama Islam, ulama ahli sunnah wal jamaah, ya, mereka berusaha keras untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan bahkan ucapan-ucapan yang sangat jelas dan tegas, ya, memerintahkan untuk wajibnya berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walihada allafa Syekhul Islam rahimahullah fi hadhihi al-qadhiyah kitaban sammahu Raf'al Malam 'an A'immatil Islam. Oleh karena permasalahan yang penting ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah telah menulis, ya, pada permasalahan ini sebuah kitab yang beliau beri judul Raf'ul Malam an A'immatil Islam. Ini beliau Syekh Rabi' Hafizahullah menyebutkan dengan makna. Yang benar, ya, judul kitabnya adalah Raf'ul Malam 'anil A'immah al-A'lam. Ya. Raf'ul Malam 'anil A'immah al-A'lam. Baik, menghilangkan, ya, celaan dari, ya, para ulama, ya, para ulama Islam, ya, karena, ya, mereka tidak sengaja ketika ada pendapat atau ucapannya berseberangan dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak bersengaja untuk menyelisih sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajah, kata Fadilatul Syekh Rabi' Hafizahullah, wajah fihi بأعذار للأئمة في الأحاديث التي خالفوها فمما اعتذر لهم به أنه إما أنها لم تبلغهم أو أنها بلغتهم من طريق ضعيف أو لم يدرك دلالتها على الحكم الذي خالفه أو شيئا من هذا وجاء بحوالي 10 أعذار لهم. Syekh Rabi' Hafizahullah menyatakan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, membawakan dalam kitab tersebut Raf'ul Malam an A'immatil A'lam, ya, udzur-udzur para ulama ketika ada sebagian ucapan atau pendapatnya berseberangan, berselisih dengan hadis-hadis yang tetap sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang beliau, ya, kemukakan dari udzur tersebut adalah yang pertama, hadis-hadis tersebut belum sampai kepada para ulama tersebut. Ya. Yang kedua, atau annaha balaghathum min tariqin dhaif. Atau hadisnya telah sampai kepada mereka tapi dari jalan yang lemah, dhaif. Ya. Yang ketiga, lam yudrik dalalataha 'ala al-hukm alladhi khalafahu. Ya. Sebagian ulama tersebut, ya, tidak mendapati, ya, sisi pendalilan yang ditunjukkan oleh hadis tersebut, ya, atas hukum yang dia selisihi, ya. Dan beliau menyebutkan sekitar 10 uzur. Betul. Ya, kata Syekh Rabi' Hafizahullah ini benar. Ya, dalam kitab tersebut, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan, ya, sekitar 10 sebab dari sebab-sebab enam atau udur-udur yang diberikan kepada para ulama tersebut ketika pendapatnya, ya, berbeda, berseberangan dengan hadis yang sahih, yang sabit dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Nanti akan kita paparkan insyaallah taala. Qala hafizahullah wa hadha kulluhu intilaqan min qawli ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahidun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Radiyallahu ta'ala anhu. Naam. Hada fil mujtahid al-mukhlis as-sadiq. Wa amma al-muttabi' lihawah fahada innama yattabi'u hawah. Kata beliau Syekh Hafizahullah Ta'ala, ini semuanya ya berasal ya bertolak dari hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ijtahada al-hakim, jika seorang hakim berijtihad menyebutkan suatu pendapat ya, kemudian dia benar dalam ya ijtihadnya tersebut, falahu ajran, maka dia mendapatkan dua pahala, yaitu pahala apa? Pahala usahanya dalam mencari hukum tersebut, memutuskan perkara tersebut, dan juga pahala tepat pada kebenaran ya hukum yang dia ya putuskan tersebut. Wa in wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahidun. Dan ketika seorang hakim tersebut berijtihad namun keliru, tidak tepat, tetap dia mendapatkan satu pahala. Bainal ajr wal ajrain. Jadi seorang mujtahid di antara satu pahala atau dua pahala, tidak berdosa. Oleh karena itu mereka mendapatkan apa? Udzur. Ketika ucapannya, pendapatnya ya berbeda, menyelisihi hadis yang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka tetap mendapatkan pahala di atas ijtihadnya. Karena mereka tidak menyengaja di dalam menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau, ini berlaku pada diri seorang mujtahid al-mukhlis. Ya, betul-betul dia ikhlas. Ya. Dan sungguh-sungguh yang dia cari adalah kebenaran al-haq. Ya. Wa ammal muttabi' li hawa fa hadza innama yattabi'u hawa. Adapun pengikut hawa nafsu, maka dia hanya mengikuti hawa nafsu. Yang cocok dengan hawa nafsunya diambil, yang tidak dia tinggalkan. Ini pengikut hawa nafsu. Ya. Dosa dengan ya perbuatannya tersebut, mengikuti hawa nafsu. Waliyadu billah. Adapun seorang mujtahid, mukhlis, as-sadiq, ya, maka antara satu pahala atau dua pahala. Ya, ketika sudah berusaha ya melihat, menelaah dalil-dalil yang sampai kepada beliau seorang alim tersebut, kemudian berijtihad dan benar, dapat dua pahala. Ketika berijtihad kemudian ternyata keliru, dapat satu pahala. Naam. Qala fadilatu Syekh Rabi' hafizahullah, lihada yajibu an nufarriqa baina a'immati sunnah al-mashhud lahum bis sunnati wal imamah fid din wa baina ahli al-ahwa. Ahli al-ahwa يتعمدون مخالفة الكتاب والسنة والأئمة الأعلام الراسخون في العلم المجتهدون بحق هؤلاء لا يخالفون ولا يتعمدون مخالفة نصوص الكتاب والسنة رحمهم الله تعالى. كتب لي فضيلة الشيخ ربيع حفظه الله. Oleh karena paparan ini, wajib bagi kita semuanya untuk bisa membedakan antara ulama ahlus sunnah yang telah dipersaksikan ya mereka membela sunnah ya dan telah diketahui ya keimaman mereka dalam agama ini, harus kita bisa membedakan antara mereka, imam-imam ahlus sunnah tersebut, dengan para ahlul bid'ah wal ahwa. Ya, karena ahlul ahwa, para pengikut hawa nafsu, mereka secara sengaja menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Adapun para ulama Sunnah, para ulama yang kokoh dalam keilmuannya, al-mujtahidun bihaq, yang benar-benar dari kalangan mujtahidun, mereka tidaklah menyelisihi Sunnah Rasulullah, tidaklah mereka menyelisihi Al-Quran dan Sunnah secara sengaja. Iya. Sekarang apa saja udzur-udzur tersebut? Iya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menulis pembahasan yang sangat penting dalam masalah ini, yaitu Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Kitabnya tipis tetapi ya banyak sekali fawaid yang terkandung di dalamnya. Dan di awal pembahasan di dalam muqaddimah beliau menyebutkan, menegaskan apa yang telah disebutkan oleh Syekh Rabi' Hafizahullah tadi. Iya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menegaskan, na'am, wal yu'lam. Wal yu'lam annahu laisa ahadun minal a'immatil maqbulin 'inda al-ummati qabulan 'amman yata'ammadu mukhalafata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in min sunnatihi. Perlu diketahui, kata beliau, ya rahimahullah, tidak ada satupun dari kalangan ulama ahlus sunnah, ya, yang diterima di sisi umat Islam, ya, mereka sengaja menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam suatu masalah apapun dari sunnahnya, tidak ada. Ini yang harus kita, ya, tanamkan, ya, benar-benar dalam diri-diri kita. Jangan sampai berprasangka buruk terhadap para ulama sunnah, ya, ketika ada pendapatnya, ucapannya berbeda, ya, berselisih, berseberangan dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita harus husnudzan terhadap mereka, para ulama. Ya, tidak ada seorang pun dari para ulama ahlus sunnah wal jamaah al-maqbulin qabulan amman, yang benar-benar diterima, yang kokoh keilmuannya, yang mukhlis, yang sadiq, ya, menyengaja dalam menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa innahum muttafiquna ittifaqan yaqiniyan ala wujub ittiba'i ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa ala anna kulla ahadin minan nas yu'khadhu min qawlihi wa yutraq illa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seluruh mereka, para ulama sunnah, para ulama ahlus sunnah wal jamaah, para ulama hadis, mereka bersepakat dengan kesepakatan yang meyakinkan tentang wajibnya mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka juga telah bersepakat bahwasannya tidak ada seorang pun di antara manusia kecuali boleh diambil ucapannya atau ditinggalkan, bisa diterima ucapannya atau ditolak, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di kalangan para ulama Islam yang mengajari muridnya untuk taklid kepada mereka. Bahkan dari ucapan-ucapan Imam Syafi'i yang pernah kita nukilkan, ya, beliau, ya, memerintahkan untuk melemparkan ucapannya ke tembok ketika didapati ucapannya berbeda, berseberangan dengan dalil, dengan sunnah Rasul. Ambil sunnah tersebut. Ya. Bahkan beliau menuduh dirinya, kalau seandainya saya benar-benar menyelisih sunnah Rasul, maka, ya, akalku telah hilang. Ya. Dan juga Al-Imam Malik rahimahullah mengucapkan ucapan yang sangat masyhur terkenal dalam masalah ini, fakullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahib hadzal qabr wa ashara bi yadihi ila qabri nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang, siapapun dia, bisa diambil dan ditolak ucapannya kecuali pemilik kuburan ini. Beliau menunjuk kepada kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya, tidak ada seorang pun yang diikuti dengan ittiba'an mutlaqa, ya, dengan pengikutan yang benar-benar mengikuti seluruhnya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka diambil ucapannya, diikuti pendapatnya ketika mencocoki al-haq, ketika mencocoki Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ketika berselisih, berbeda, ya, dari Alkitab wa Sunnah, dari ucapan-ucapan manusia tersebut, kita tinggalkan ucapan mereka, kita ikuti dalil, kita ikuti Alkitab wa Sunnah. Qala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, walakin idha wujida, perhatikan ini poin yang penting yang sedang kita bahas, walakin idha wujida liwahidin minhum qawlun qad ja'a hadithun sahihun bikhilafihi fala budda lahu min udhrin fi tarkihi. Iya. Akan tetapi jika didapatkan, ya, salah satu dari para dari ucapan mereka para ulama, iya, didapati suatu ucapan, suatu pendapat, padahal telah datang hadis yang sahih menyelisih pendapat ulama tersebut. Fala budda lahu min udhrin fi tarkihi. Maka pasti ada udhur yang dimiliki oleh ulama tersebut ketika meninggalkan hadis tersebut. Iya. Wa jami'ul a'dzar thalathatu asnaf. Seluruh udhur-udhur yang ada pada diri para ulama tersebut digolongkan menjadi tiga golongan utama. Tiga, ya, kelompok. Tiga udhur pokok. Ahaduha adamu i'tiqadihi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qalahu. Iya. Mereka tidak meyakini. Ulama tersebut tidak meyakini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya. Artinya apa? Ya, hadis tersebut di sisi beliau tidak sahih. Ya, ini udzur yang pertama. Tidak mungkin para ulama menyelisih suatu hadis dan dia yakini itu betul-betul hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tetap. Kalau datang suatu hadis, ya, kemudian pendapatnya berselisih dengan kandungan makna hadis tersebut, ya, berarti apa? Alim min ulama tersebut, ya, tidak meyakini tetapnya hadis tersebut. Oh, ini hadis ini dhaif di sisi saya karena di dalam sanadnya ada rawi fulan dan fulan fulan. Ya, walaupun ulama yang lain ya mengatakan rawi tersebut thiqah, tetapi di sisi beliau telah nampak rawi tersebut dhaif. Ya. Ini udzur yang pertama. Udzur yang kedua, adamu i'tiqadihi annahu arada tilkal mas'alah bidzalikal qaul. Ya. Ketidakyakinan alim tersebut, ya, bahwasannya, ya, dia menginginkan masalah tersebut, ya, dengan ucapannya, dengan pendapatnya, ya, artinya dia tidak menyengaja menyelisihi sunnah hadis tersebut. Wasalis yang ketiga, i'tiqaduhu anna dzalikal hukma mansukh, ya, keyakinan alim tersebut bahwasanya hukum yang terkandung yang ditunjukkan dalam hadis tersebut itu mansukh, telah terhapus hukumnya. Ada dalil yang lain yang memansuhkannya, nasikh wal mansukh. Iya. Qala rahimahullahu taala a'dharul a'immati fi mukhalafatihim alhadis wa hadhihi al'asnaf ats-tsalatsah tatafarra'u ila asbabin muta'addidatin. Iya. Udzur-udzur yang tiga ini, ya, udzur pokok yang tiga ini kemudian bercabang menjadi udzur-udzur sebab-sebab yang banyak. Iya. Dan beliau akan sebutkan 10 sebab. Iya, beliau akan sebutkan 10 sebab. Dan ini penting sekali, jangan sampai berprasangka buruk terhadap para ulama sunnah, para ulama Islam. Naam. Mereka tidaklah sengaja ketika didapati ucapan atau pendapatnya berselisih dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai para penuntut ilmu, ya, para ahlu sunnah wal jamaah, ketika mendapati ucapan seorang ulama, ya, berseberangan dengan hadis dan kita tahu hadisnya sahih, maka kita ambil hadis tersebut, kita berjalan di atas apa yang ditunjukkan oleh hadis tersebut dengan memberikan udzur pada ulama yang menyelisihinya. Ya, bisa jadi ya beliau mempunyai udzur di antara udzur-udzur yang telah disebutkan oleh para ulama. Ya. Apa saja udzur-udzur tersebut? As-sabab al-awwal, sebab yang pertama. Alla yakuna al-hadithu qad balaghahu wa man lam yablughu al-hadith lam yukallaf an yakuna aliman bimujibih. Ya. Sebab yang pertama, hadis tersebut belum sampai kepada beliau, alim min ulama tersebut. Iya. Dan barang siapa yang belum sampai kepadanya hadis, maka dia tidak dibebani, ya, untuk mengetahui hukum yang ditunjukkan oleh hadis tersebut. Oleh karena itu, ketika didapati pendapatnya mengatakan A, ternyata hadis yang sahih menyatakan B, maka Uzurnya adalah alim min ulama tersebut belum sampai padanya hujjah, belum sampai padanya dalil hadis. Iya. Dan ini berlaku bahkan kepada para ulama sahabah. Para ulama sahabah radhiyallahu anhum jami'an. Jangankan para ulama setelah para sahabat. Para ulama sahabat saja telah dinukilkan dalam penukilan-penukilan yang sahih, ya, tersamarkan bagi sebagian mereka para ulama sahabah radhiyallahu anhum jami'an sebagian dari ilmu, padahal ilmu tersebut diketahui oleh orang-orang yang lebih, ya, di bawah mereka dari sisi keilmuannya. Ya. Ini menunjukkan bahwasannya tidak ada seseorang yang mengumpulkan seluruh ilmu tersebut, tersamarkan padanya sebagian dari ilmu. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan, wa amma ihatatu wahidin bi jami'i hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fahadha la yumkinu iddi'auhu qat. Ya. Adapun ya, pengetahuan seseorang, seorang alim terhadap seluruh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini tidak mungkin diklaim oleh seorang pun. Tidak mungkin. Tidak mungkin, kata beliau Syekhul Islam rahimahullah, seseorang mengklaim, menyatakan dirinya telah mengetahui seluruh hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'tubira dhalika bil khulafa' ar-rasyidin radhiyallahu anhum alladhina hum a'lamul ummah bi umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunnatihi wa ahwalihi خصوصا الصديق رضي الله تعالى عنه الذي لم يكن يفارقه حضرا ولا سفرا بل كان يكون معه في غالب الأوقات حتى إنه يسمر عنده بالليل في أمور المسلمين. Ya. Dan hal ini diambil, kesimpulan ini, ya, dengan apa yang terjadi pada diri para khulafa ar-rasyidin, ya, Abu Bakar as-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Iya. Yang mereka adalah manusia-manusia yang paling berilmu tentang, ya, sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, paling mengetahui keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlebih khusus Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau jarang sekali, ya, berpisah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik pada waktu tidak safar maupun pada waktu safar. Beliau banyak sekali menyertai Rasulullah SAW. Iya, di sebagian besar waktunya. Bahkan di sebagian malam, beliau bermalam bersama Rasulullah SAW untuk mengurusi perkara-perkara kaum muslimin. Namun kenyataannya ada, ya, sebagian ilmu yang tersamarkan dari para ulama sahabah tersebut. Iya, para manusia-manusia yang terbaik setelah para nabi dan rasul tersebut. Naam, barakallahu fikum. Contoh apa yang terjadi pada diri beliau Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya, dan sebagian juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, iya, dengan beberapa lafaz periwayatan yang berbeda. Kisahnya masyhur tentang hadis al-isti'dzan, hadis tentang izin untuk bertamu. Ketika itu kejadiannya Abu Musa Al-Asy'ari. Dan ini saya sebutkan dengan maknanya saja karena beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan contoh-contoh yang banyak. Ya, saya sebutkan di antaranya saja yang mudah untuk, ya, dipahami insyaallah taala. Yaitu hadis al-isti'dzan ats-tsalats. Ya, izin masuk ke rumah bertamu, ya, 3 kali. Naam. Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, ya, mendatangi, ya, rumah beliau Umar ibn al-Khattab Amirul Mukminin, ya, ketika itu khalifah radhiyallahu taala anhu, ya, mengucapkan salam, meminta izin masuk ke dalam rumahnya 3 kali. Ternyata tidak dibukakan pintu. Dan beliau pernah mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam al-isti'dzan 3. Fa'in udhina lahu wa illa raja. Iya. Atau dalam riwayat yang lain, idza sta'dzana ahadukum falyasta'dzin salasan. Fa idza lam yu'dzan lahu falyarji'. Jika salah seorang di antara kalian ingin meminta izin bertamu, hendaklah minta izin 3 kali. Jika tidak diizinkan, maka hendaknya dia pulang. Ya, karena beliau Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu telah mendengar hadis tersebut dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mempraktekkannya. Izin 3 kali, beliau tidak membukakan. Dan disebutkan dalam sebagian riwayat, karena beliau Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sedang sibuk ketika itu. Iya. Maka Abu Musa Al-Ash'ari pulang. Ya, dalam sebuah riwayat disebutkan pada hari berikutnya beliau datang lagi. Iya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ya, ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu Amirul Mukminin telah selesai dari kesibukannya, beliau memerintahkan untuk bukakan. Saya dengar ada orang yang minta izin tadi. Ternyata sudah pulang. Iya, kemudian diperintahkan untuk dipanggil, ya, Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu tersebut. Singkat cerita, ya, Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu kemudian datang lagi kepada beliau Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ditanyakan kepada Umar ditanyakan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, "Mengapa kamu lakukan hal tersebut? Tidakkah engkau menunggu sampai saya berikan izin?" Ya, karena saya sedang sibuk ketika itu. Maka Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Saya telah pernah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ini." Iya, yaitu setelah izin 3 kali tidak diizinkan, hendaknya pulang. Maka Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya, belum tahu hadis tersebut. Beliau meminta saksi. Iya. Ini bukan berarti beliau tidak percaya terhadap khabar seorang yang thiqah. Ya, tidak. Tetapi beliau ingin tasabbut. Ya, tasabbut. Ya, ta'anni. Ya, kehati-hatian dalam mengambil, ya, ilmu. Bukan karena beliau tidak percaya. Beliau ingin lebih meyakinkan lagi, datangkanlah saksi. Karena saya belum mendengar hadis ini. Padahal Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu lebih berilmu. Jauh lebih berilmu daripada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu disebutkan dalam hadis-hadis, ya, diantaranya hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menyatakan, "Dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar, wa kharajtu ana wa Abu Bakar wa Umar." Ya, Rasulullah SAW sendiri menyatakan, "Saya masuk dan keluar bersama Abu Bakar dan Umar." Maksudnya, kedua sahabat tersebut paling sering menyertai beliau. Ya, berarti, ya, paling banyak mengambil faedah ilmu dari Rasulullah SAW. Ya, namun tersamarkan dari beliau ilmu tentang isti'dzan ats-tsalats tersebut. Naam, maka kemudian Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu mendatangi majlis Al-Ansar. Majlis Al-Ansar, yaitu para sahabat dari kalangan Al-Ansar. Disebutkan dalam riwayat yang lain, majlisnya Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika itu beliau meminta, ya, saya mengalami kejadian seperti ini, dan adakah di antara kalian juga ada yang mendengar hadis dari Rasulullah SAW tentang ini, tentang istiadzan? Maka beliau, ya, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, "Boleh yang keluar bersamamu, yaitu menyertaimu kepada rumahnya Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dari yang paling muda di antara kita." Ketika itu yang paling muda adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Akhirnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu menyertai, menemani Abu Musa Al-Ash'ari menuju rumah Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian beliau menyatakan, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dzakara al-hadits." Kemudian, saya telah benar-benar mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis tersebut tentang izin 3 kali tersebut. Naam. Ini menunjukkan, ya, level seorang ulama sahabat, ya, boleh, ya, terjadi, ya, hal tersebut belum sampai hadis kepada beliau. Maka ini udzur untuk para ulama ketika pendapatnya berbeda berseberangan dengan hadis, maka uzur yang pertama yaitu hadis tersebut belum sampai kepada beliau. 6. Sebab yang kedua, an yakuna al-hadithu qad balaghahu lakinnahu lam yathbut 'indahu. Hadis tersebut telah sampai kepadanya, kepada alim min ulama tersebut. Akan tetapi hadis tersebut tidak tetap di sisi beliau. Ya, hadis tersebut tidak tetap di sisi beliau. Ya. Kenapa? Ya. Karena ya, menurut pendapat beliau ada di dalam sanadnya misalkan seorang rawi yang majhul atau muttaham bil kadzib atau sayyi al hifdz. Ini dibahas dalam ilmu mustalah hadis di antara lafaz-lafaz jarh ya untuk ya para rawi. Naam. Oleh karena itu, ya, ulama tersebut menghukumi hadisnya dhaif. Walaupun sampai hadis tersebut tetapi beliau berdasarkan keilmuan yang ada pada dirinya menghukumi memfonis hukum hadis tersebut dhaif. Maka tidak mengamalkannya. Ya, ini uzur yang kedua. Sampai hadis tersebut kepada beliau tetapi di sisi beliau dhaif hadisnya. Walaupun sebagian ulama yang lain mensahihkan ya berdasarkan ilmu yang ada pada diri mereka. Naam, dan ini sering terjadi khilaf dalam tashih wa tadhif, pensahihan dan pendhaifan ya sebuah hadis. Dan biasanya mempengaruhi hukum yang terkandung ya yang ditunjukkan dalam hadis tersebut. Naam, ini uzur yang kedua. Uzur yang ketiga, i'tiqadu dha'f al-hadith bijtihadin qad khalafahu fihi ghayruhu ma'a qat'in nazar an tariqin akhar sawan kana as-sawabu ma'ahu aw ma'a ghayrihi aw ma'ahuma 'inda man yaqulu kullu mujtahidin musib. Na'am. Keyakinan alim min ulama tersebut tentang lemahnya hadis tersebut dengan ya ijtihadnya, dia meyakini lemahnya hadis tersebut dengan ijtihadnya, dan dalam ijtihadnya tersebut dia telah diselisihi ulama yang lainnya, iya, tanpa melihat ya dari jalan yang lain yang datang meriwayatkan hadis tersebut dan tanpa melihat apakah kebenaran bersamanya atau bersama ulama yang lainnya. Naam. Atau bersama kedua-duanya. Intinya sebab uzur yang ketiga ini alim min ulama tersebut ya berdasarkan ijtihadnya ya menghukumi hadis tersebut dhaif, bukan mengikuti hawa nafsu, bukan berijtihad. Kita telah bedakan tadi dan dikatakan oleh Fadilatul Syekh Rabi' Hafizahullah, beda antara seorang mujtahid mukhlis shadiq dengan muttabi' li hawa. Beda dengan pengikut hawa nafsu. Kalau mujtahid mukhlis shadiq ya betul-betul ya dia ingin mencari al-haq, ingin mengikuti al-haq, bukan mengikuti hawa nafsu. Maka mujtahid tersebut di antara dua pahala kalau benar dalam ijtihadnya atau dapat satu pahala kalau tidak tepat dalam ijtihadnya. Ya. Sebab yang keempat, ishtiratuhu fi khabar al-wahid al-adl al-hafid syurutan yukhalifuhu fiha ghayruhu. Ya. Sebagian ulama mensyaratkan dalam ya menerima khabar hadis dari seorang ya yang seorang rawi yang adil yang hafid dengan syarat-syarat yang dia diselisih oleh para ulama yang lainnya. Iya. Di antaranya ada yang sangat ketat dalam pemberian syarat untuk penerima hadis yang sahih dari satu orang rawi. Padahal syarat-syarat tersebut tidak disyaratkan oleh ya ulama yang lainnya. Nah, di antaranya ada yang mensyaratkan seorang muhaddits perawi hadis harus seorang yang faqih. Iya, harus seorang yang faqih, ahli fikih. Iya, dan ini tidak disyaratkan oleh ulama yang lainnya. Naam, sebab yang kelima. An yakuna al-hadithu qad balaghahu wa sabata 'indahu lakin nasiyahu. Iya, hadis tersebut telah sampai kepadanya ya, tetapi dan dia meyakini sahihnya, tetapnya hadis tersebut dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi beliau lupa. Ya, lupa. Dan ini kejadian menimpa pada diri kita semuanya. Ya, banyak lupa, ya. Banyak lupa, padahal dulu kita pernah menghafal hadis tersebut, kita tahu hadis tersebut sahih. Tetapi pada suatu ketika kita lupa. Iya. Dan ini terjadi pada para ulama. Iya, terjadi juga pada para ulama. Naam. Ini sebagai mempersingkat, karena kalau disebutkan satu persatu, ya syarahnya akan panjang. Sebab yang keenam, bagi yang ingin menelaah dengan lebih panjang lebar, detail, lihat kitab Raf'ul Malam. Yang keenam, adamu ma'rifatihi bidalalatil hadis. Ya. Ketidaktahuan alim min ulama tersebut dengan dalalah al hadis. Ya, kandungan makna yang ditunjukkan dalam hadis tersebut. Hadisnya datang kepada beliau, hadisnya sahih, dia yakini. Tetapi belum bisa mengistinbat, mengambil kesimpulan, karena belum mengetahui ya dalalah dari hadis tersebut. Beliau contohkan seperti lafaz al-muzabanah, al-muhaqalah, al-mukhabarah, al-mulamasah. Ini kalimat-kalimat yang gharib, yang para ulama berbeda-beda pendapat tentang tafsir dari hadis tersebut, ya, dari makna lafaz-lafaz tersebut. Dan ini dibahas dalam ilmu fikih. Oleh karena itu ini berpengaruh terhadap ya perbedaan hukum yang diistinbat, yang diambil dari hadis tersebut. Sebab yang ketujuh, udzur yang ketujuh. I'tiqaduhu anna dalalatan taib. I'tiqaduhu alla dalalata fil hadis. Iya. Keyakinan alim min ulama tersebut bahwasannya tidak ada hukum yang ditunjukkan dalam hadis tersebut. Ini berbeda dengan sebab yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya beliau mengetahui makna dalalahnya tetapi berbeda dengan yang ya benar. Kalau yang kedua ini betul-betul ya tidak tahu. Ya, tidak tahu. Naam. Kata beliau Asy-Syaikh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, perbedaan antara udzur yang keenam dengan ketujuh ini, annal awwal lam ya'rif jihat ad-dalalah, wa tsani 'arafa jihat ad-dalalah, lakin i'taqada annaha laysat dalalatan sahihah. Iya. Sebab yang keenam tadi yang telah disebutkan, beliau tahu sisi arah pendalilan ya hadis tersebut, dia ketahui. Dia tidak ketahui, maafkan. Yang keenam, dia tidak mengetahui sisi atau arah pengambilan ya dalil dari hadis tersebut. Iya. Adapun yang kedua ini, dia tahu. Namun dia meyakini hadis tersebut tidak menunjukkan hukum yang dia ambil, ya, atau hukum yang dia selisihi tersebut. Naam. Jadi ini udzur, ya, dan ini semuanya dibahas dengan rinci tentunya dalam ilmu usul fikih, ya, dalalatu ad-dalalah, wajhu ad-dalalah, ya, dari lafadz-lafadz hadis, ada lafadz yang nassi, nas, ada yang zahir, ya, dan juga ada dalil-dalil yang umum, ada yang khusus. Ada yang mutlak, ada yang muqayyad, ya, dan semuanya ya dari lafaz-lafaz ya yang ditunjukkan dalam dalil-dalil tersebut ya dipelajari dalam kitab-kitab usul fiqh, dalam kitab-kitab usul al-fiqh. As-sabab ats-tsamin, sebab yang kedelapan atau udzur yang kedelapan, i'tiqaduhu anna tilka ad-dalalah qad 'aradaha ma dalla 'ala annaha laysat muradah. Ya. Keyakinannya bahwasanya sisi-sisi pendalilan tersebut telah diselisihi ya oleh yang lainnya, seperti mu'aradatul 'am bi khass. Iya, dalil tersebut memang sampai tetapi itu umum, dan beliau punya hadis yang lain yang khusus yang mengkhususkan hadis tersebut, atau hadis tersebut memang sampai kepada beliau tapi mutlak, beliau punya dalil lain yang mengatakan hadis tersebut ada yang mentakyidnya, ada yang membatasinya. Iya, maka ini ya sebab udzur yang kedelapan. Naam. Toib. Sebab udzur yang kesembilan. an al-hadis mu'aradun bima yadullu ala dha'fihi aw naskhihi aw ta'wilihi in kana qabilan lit-ta'wil. Naam. Keyakinan alim min ulama tersebut bahwasanya hadis tersebut telah ada yang menyelisihinya, yang menunjukkan tentang lemahnya hadis tersebut, atau hadis tersebut telah dimansukh atau ditakwil dengan hadis yang lain dengan takwil yang benar. Ya. Takwil yang benar itulah tafsir, ya, dengan dalil. Ya. Taib. Sebab yang terakhir, yang ke-10. Mu'aradatuhu bima yadullu ala dha'fihi aw naskhihi aw ta'wilihi mimma la ya'taqiduhu ghayruhu anna jinsahu mu'aradan aw la yakunu fil haqiqah mu'aradan rajiha. Ya. Yaitu penentangan, ya, hadis tersebut dengan adanya hadis yang lain atau dalil yang lain menunjukkan atas kelemahannya, atau hadis tersebut mansukh atau ditakwil dari perkara-perkara yang dia tidak, ya, yang tidak diyakini oleh yang lainnya. Ya, bahwasanya hadis tersebut ditentang dengan hadis yang lainnya. Maksudnya fulan si alim A menyatakan hadis tersebut mansukh misalkan, padahal alim B mengatakan tidak. Ya, alim B mengatakan tidak. Maka ketika kita mengetahui kenapa alim A menyelisih hadis itu, ya, kita memberikan uzur karena beliau berkeyakinan hadis tersebut mansukh. Ya, adapun alim B tidak mengatakan hadisnya mansukh. Ya, dihapus. Naam. Barakallahu fikum. Ini di antara sebab-sebab, dan tentunya ini hanya sekilas, ya, dan bisa ditelaah dalam kitab Raf'ul Malam an A'immah al-A'lam, yang intinya, ya, kita harus berhusnudzon terhadap para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ketika pendapatnya berbeda, menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita berhusnudzon. Mereka tidak sengaja dalam penyelisihan tersebut, dan mereka memiliki uzur-uzur. Di antaranya adalah uzur-uzur yang telah disebutkan oleh beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala rahmatan wasiah. Wallahu taala a'lam bisawab. Atas segala kekurangan dan kekurangannya, kekeliruannya, saya mohon maaf. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu fikum.